enak susu. Enak susunya, enak susunya, enak susunya, enak susunya, enak susunya. Yeah. yang paling kau di Gorontalo. Woi woi woi, ini lo siram lo tongkol nasi kuning nasi goreng di labu lo bakar di labu lo rebus tahu isi mana panggil lopo cio. cewek. Body body baba don't hold up, hold up, don't hold up, hold up, don't hold up, hold up, don't hold up, body baba don't hold up. Aku lagi deket.